Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. الحمد لله. Pada pagi hari ini kita masih diberikan berbagai macam kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga walaupun dalam kondisi yang hujan kita masih bisa hadir untuk melanjutkan pelajaran kita membahas perkara-perkara yang berkaitan dengan perjalanan manusia setelah kematiannya. Pada pertemuan kemarin kita telah bacakan hadis Al-Bara Ibn Azib yang berkenaan dengan perjalanan ruh manusia setelah dicabut nyawanya sampai dia dikembalikan ke kuburannya, ke kuburnya. Sampai dia dikembalikan ke kuburnya. Kemarin ada pertanyaan, apakah perjalanan ini sama antara ruhnya seorang yang beriman dengan orang yang ahli fisik, yakni orang-orang yang fasik, yakni dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam hatinya masih ada keimanan, hanya saja di dunia dia gemar melakukan kemaksiatan. Maka ini pun kembali kepada tingkatan amalannya. Orang yang sempurna imannya akan mendapatkan apa yang diberitakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis. Dia akan mendapatkan kafan yang baik, kemudian keluar darinya aroma yang wangi, ya, dipermudah jalannya dan dipuji oleh para malaikat. Ini orang yang sempurna imannya. Adapun orang yang fajir, yang fasik, maka disesuaikan dengan amalannya. Dia masih tergolong kepada golongan yang pertama, ini golongan orang yang beriman, tapi tentu saja tidak sama perlakuannya antara orang yang sempurna imannya dengan orang yang melakukan kemaksiatan. Ya. Ini jawaban atas pertanyaan kemarin. Kemudian, sekarang apa yang terjadi di alam kubur? Apa yang terjadi di alam kubur? Alam kubur ini, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, adalah perkara ghaibiyah, perkara ghaib yang wajib kita imani dan kita percaya. Di sana ada sekelompok firqah, sekelompok golongan dari kaum muslimin yang mereka menolak atau tidak beriman kepada azab kubur. Dengan beberapa alasan mereka menolak perkara ini. Alasan yang pertama, kata mereka bahwa hadis-hadis yang datang tentang azab al-qabr itu adalah hadis ahad. Ya, hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan dari satu jalan, bukan hadis yang mutawatir yang diriwayatkan dari banyak jalan. Ini alasan mereka yang pertama. Alasan mereka yang kedua adalah bahwa di sana sudah ada al-jannah wan-nar. Sudah ada jannah dan neraka. Maka apa gunanya azab kubur kalau mereka nanti akan di azab lagi di neraka? Maka kita jawab, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa hadis ahad, ya, selama hadisnya sahih itu diterima sebagai landasan akidah kita. Ya. Dan pengkhabaran tentang azab kubur pada hakikatnya itu bukanlah, tidaklah datang dari satu jalan saja, tapi datang dari banyak jalan. Ya. Seperti hadis Al-Bara Ibn Azib, demikian juga hadis Ibn Abbas. Ya. Walaupun tidak satu lafad, tapi pengkhabaran tentang azab dan nikmat kubur itu datang dari banyak jalan. Kemudian bantahan terhadap alasan mereka yang kedua bahwa sudah ada al-jannah wan-nar, ya, kita katakan kepada mereka bahwa agama ini dibangun dengan dalil, bukan dengan logika. Ketika hadis-hadis tentang adab dan nikmat kubur itu telah warid, telah sahih dari Rasulullah SAW, maka wajib bagi kita untuk membenarkannya. Ya. Sebagaimana hadis yang datang dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu di dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, Rasulullah SAW mengatakan bahwa apabila salah seorang dari kalian itu melakukan atau membaca at-tasyahud, ya, tasyahudul akhir, ya, kata beliau, fal yasta'id billahi min arba, maka hendaknya dia meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap empat perkara. Yaqul, kemudian beliau berkata, Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab al-jahannam. Wa min adabil qabr, dari azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah kehidupan dan kematian. Wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, dan juga dari kejelekan fitnah al-masiihid dajjal. Asyahid dari hadis ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan kepada kita dari apa? Azab, azab kubur. Ya. Kalau memang azab dan nikmat kubur tidak ada, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian memerintahkan kepada kita untuk berlindung dari azab kubur? Ya. Ini menandakan bahwa azab kubur itu adalah perkara yang hak, perkara yang benar. Dan banyak ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ayat-ayat dan hadis yang menunjukkan adanya azab kubur. Di dalam surat Ghafir ayat yang ke-45 dan ke-46, Allah Subhanahu wa taala berfirman mengisahkan tentang keadaan para pengikut Fir'aun laknatullah alaih. Di dalam ayat tersebut Allah berfirman, wa haqa bi ali fir'auna su'ul adab. Pengikut Fir'aun itu dikelilingi dengan jeleknya azab. An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'ah adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adab. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan neraka itu ditampakkan kepada mereka di waktu pagi dan di waktu petang. Dan pada hari kiamat kelak, masukkanlah pengikut para Fir'aun itu ke dalam azab yang pedih. Ke dalam azab yang sangat pedih. Ini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan kepada kita bahwa sebelum, ya, dimasukkan ke dalam neraka, para pengikutnya Fir'aun itu disiksa. Ditampakkan kepada mereka, ya, neraka. Ini terjadi kapan? Terjadi di alam kubur. Ya. Maka ini bantahan bagi orang-orang yang yang tidak menerima adanya azab, adanya siksa dan nikmat di dalam al-kubur. Ya. Sebelum dimasukkan kelak ke dalam neraka, para pengikut Fir'aun itu akan disiksa di dalam alam kubur. Demikian juga di dalam as-sahihain dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati dua kuburan. Kemudian beliau mengatakan, innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzaban fil kabir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kedua orang yang berada di dalam kubur ini sedang diazab. dan mereka diadab bukan karena perkara yang besar. Amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul. Adapun salah seorang dari mereka, yang pertama, dulunya dia tidak menutup diri ketika membuang air. Artinya dia kencing tanpa kencing di tempat yang terbuka, yang terlihat dari manusia. Di dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa dia disiksa karena tidak menjaga kencingnya. Ya, artinya setelah kencing tidak bersuci. Maka orang yang seperti ini mendapatkan siksa di alam kubur. Ya. Wa ammal akhar fa kana yamshi bin namimah. Adapun yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia disiksa karena terus-menerus ya, atau karena dia gemar melakukan an-namimah. Adu domba. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa para pelaku kemaksiatan itu mendapatkan siksa, azab, ya, di alam kubur. Nah, mafhum dari ini, ketika orang-orang yang melakukan kemaksiatan, para pendosa, itu mendapatkan azab di dalam kubur, maka sebaliknya orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, mendapatkan apa? Mendapatkan na'im, mendapatkan kenikmatan di alam kubur. Ya. Ini adalah perkara yang berhubungan dengan alam kubur. Ya. Terus menerus mereka dalam keadaan yang seperti itu, selalu mendapatkan kenikmatan, ya, orang-orang yang beriman dan beramal soleh selalu mendapatkan kenikmatan, dan demikian pula sebaliknya orang-orang yang fajir, fasik, dan orang-orang kufar mendapatkan siksa sampai datangnya yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Ini yang berkenaan dengan alam kubur. Sekarang kita lanjutkan apa yang terjadi pada hari kebangkitan. Ya. Ketika waktunya tiba, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan salah seorang dari malaikat-malaikatnya, ya, dalam riwayat disebutkan namanya Israfil. Walaupun tidak ada riwayat yang sahih tentang nama peniup trompet sangkakala, ya, tapi dikatakan oleh Al-Hafidz bahwa inilah nama yang telah masyhur, bahwa yang meniup trompet kebangkitan itu adalah Israfil. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala menyebutkan hadis-hadis yang berkenaan dengan penamaan ini, yakni bahwa malaikat yang meniupkan trompet itu adalah Israfil. Akan tetapi semua hadis ini adalah hadis yang dhaif. Ya. Setiap hadis memiliki cacat, sehingga kesimpulannya tidak ada hadis yang sahih bahwa yang meniup trompet itu namanya Israfil. Hanya saja telah masyhur di kalangan kaum muslimin, bahkan di kalangan para ulama, ketika mereka menyebutkan atau mereka mengajarkan di dalam kitab-kitab mereka menuliskan tentang perkara hari kiamat, mereka mengatakan bahwa yang meniup trompet, malaikat yang meniup trompet itu namanya siapa? Israfil. Ya. Di dalam Al-Qur'an surat Yasin ayat ke-51 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nufikha fis-sur fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun." Dan kemudian trompet sangkakala itu akan ditiup. Maka mereka pun segera bangkit dari kuburnya dan berjalan dengan cepat menuju Rob mereka. Ya. Ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa manusia itu akan dibangkitkan setelah ditiupnya trompet. Jadi mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kubur-kubur mereka. Di dalam Al-Qur'an juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-7, wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang, tidak ada keraguan padanya. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan orang-orang yang ada di dalam kubur. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nas in kuntum fi raibim minnal bas fa inna khalaqnakum min turab. Wahai manusia, apabila engkau masih berada dalam keraguan dari kebangkitan, ragu terhadap kebangkitan, maka sesungguhnya kami menciptakan kalian dari tanah. Ya. Artinya apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dari tanah, maka tidak mudah, tidaklah sulit bagi Allah Subhanahu wa taala untuk membangkitkan kita kembali dari tanah. Ya. Ketika kita diciptakan dari tanah, kemudian dikuburkan di dalam tanah, maka bukan perkara yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala untuk hanya sekedar membangkitkan kita. Wong menciptakannya saja bisa, apalagi hanya sekedar membangkitkan. Ya. Ini yang menjadi akidahnya kaum muslimin, bahwa setelah mereka mati dan berada di alam kubur, maka mereka akan dibangkitkan. Menyelisihi apa yang menjadi pendapat sebagian ahlul milal, sebagian penganut agama-agama yang lain, di mana mereka tidak mengakui adanya kebangkitan, artinya kebangkitan pada hari kiamat. Seperti orang-orang Hindu, mereka meyakini adanya reinkarnasi, bahwa seseorang yang telah meninggal, ya, dia akan lahir kembali. Bukan dibangkitkan seperti pemahamannya kaum muslimin, dibangkitkan kelak di hari kiamat, tidak. Ketika dia mati, maka ruhnya itu akan menitis kepada bayi-bayi yang baru lahir. Ya. Kemudian dia pun mulai hidup yang baru. Apabila selama kehidupan dia sebelumnya dia melakukan kebaikan, maka akan naik derajatnya. Ya. Yang dulu kastanya sudra, ketika dia dilahirkan kembali, bisa naik kastanya menjadi kasta Brahma atau kasta Satria. Sebagaimana yang antum pernah pelajari, orang Hindu itu berkasta-kasta. Ya. Sebaliknya kalau dia berbuat jelek, maka akan turun derajatnya pada kehidupan dia selanjutnya. Ya. Bahkan bisa menjadi hewan. Kalau demikian buruk apa yang dilakukan selama masa hidupnya, maka ketika dia mati, dia akan dibangkitkan kembali menjadi hewan. Ya. Ini kalau dia ketemu temennya mungkin ya, sama-sama jadi anjing. ini pemahaman orang-orang kafir. Demikian juga kaum musyrikin. Mereka dulu mengingkari adanya hari kebangkitan. Di dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Za'mal ladzina kafaru alla yub'atsu." Orang-orang kafir itu mengira bahwa mereka itu tidaklah akan dibangkitkan. Qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan, sekali-kali tidak. Dan demi Rabbku, sungguhnya kalian itu akan dibangkitkan. Kemudian kalian akan dikhabarkan tentang apa yang diamalkan atau apa yang kalian perbuat. Wa dzalika 'ala Allahi yasir. Dan perkara yang demikian itu bagi Allah Subhanahu wa taala adalah mudah. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Suatu hal yang menjadi keimanan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahkan keimanan kaum muslimin, bahwa setelah mereka berada di alam kubur, suatu saat ketika datang waktu yaumul qiyamah, akan ditiupkan trompet dan mereka pun akan dibangkitkan. Ya. Permasalahan yang berkaitan dengan yaumul ba'ats, ya, yang berkaitan dengan kebangkitan adalah apa yang ditiup, ya, ketika hari itu tiba. Di dalam hadis, dalam ayat, dalam Al-Qur'an itu disebut wa nufikha fi as-sur. Dan sur itu akan ditiup. Sekarang sur itu apa? Apa bentuknya? Dijelaskan oleh para ulama bahwa yang dinamakan as-sur itu adalah al-qorn. Tanduk. Ya. Maka yang ditiup itu akan adalah tanduk. Tanduk yang ditiup kemudian keluar darinya suara yang besar yang tidak ada makhluk di muka bumi ini melainkan akan mendengar suara tanduk tersebut. Permasalahan yang berkaitan juga dengan yaumul ba'ats, ada berapa tiupan, ya, berapa kali ditiup trompet tersebut. Para ulama berselisih pendapat. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa trompet itu ditiup 3 kali. Jadi tiupan yang pertama adalah tiupan faj'ah. Tiupan yang membuat keterkejutan. Semua orang menjadi terkejut ketika mendengar suara trompet tersebut. Tiupan kedua, kata mereka, itu adalah tiupan yang membuat semua yang bernyawa itu mati. Ya. Membuat tiupan yang bernyawa itu mati. Kemudian tiupan yang ketiga adalah tiupan yang membangkitkan semua orang yang berada di kuburan mereka. Namun, sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa trompet itu ditiup hanya 2 kali. Tiupan yang pertama, itu tiupan yang mengejutkan dan membuat semua orang meninggal. Kemudian baru tiupan yang kedua, ya, yang membangkitkan orang-orang yang telah meninggal tersebut. Ya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa nufikha fis-suri fa sa'iqa man fis-samawati wa man fil-ard illa ma syaa Allah. Dan ditiupkan trompet tersebut, maka matilah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Kemudian ditiupkan padanya untuk kedua kalinya, maka mereka pun bangkit dan melihat. Ya. Ini dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-68. Ayat ini jelas mengkhabarkan kepada kita bahwa tiupan itu berapa? 2 kali. Wa nufikha fis-sur fa sa'iqa man fis-samawati wa man fil-ard illa man syaa Allah. Dan ditiupkan trompet tersebut maka mati semua, ya. Mati. Kemudian apa? Ditiupkan trompet yang kedua, maka orang-orang yang tadinya mati akan bangkit dari kubur-kubur mereka. Kemudian menanti perhitungan dari Rabbnya Azza wa Jal. Permasalahan lain yang berhubungan dengan Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan, adalah berapa jarak antara dua tiupan trompet tersebut? Ya, berapa jarak antara dua tiupan trompet tersebut? Di sana ada hadis, ya, yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma baina nafkhataini arba'in, jarak antara dua tiupan trompet itu adalah 40. Qalu, ini hadisnya dari Abu Hurairah, ya. Ketika itu Abu Hurairah, perawi hadis, itu ditanya, qalu ya Abu Hurairah, arba'una yauman? Wahai Abu Hurairah, apakah jaraknya itu 40 hari? Qala abait. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, aku tidak tahu. Qalu arba'una sanah? Qala abait. Apakah 40 tahun? Maka dia mengatakan abait, aku tidak tahu. Qalu arba'una syahran? Qalu abait. Qala abait. Apakah 40 bulan? Maka Abu Hurairah mengatakan, aku tidak tahu. Ya. Maksudnya apa? Tidak diketahui berapa jarak antara tiupan yang pertama dengan tiupan yang kedua. Ya. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Fathul Bari mengatakan, di sana ada riwayat yang menerangkan bahwa 40 di sini adalah 40 tahun. Ya. Qala anna fi ba'dir riwayat fiha ta'yin bi 40 sanah. Di dalam sebagian riwayat dikatakan bahwa jarak antara tiupan yang pertama dengan tiupan yang kedua itu 40 tahun. Ya. Wa fi ba'diha at-ta'yin bi 40 jum'ah. Dan di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa yang dimaksud dengan 40 adalah 40 kali Jumat. 40 minggu. Walakinnaha riwayat dhaifah wallahu a'lam. Akan tetapi riwayat-riwayat ini adalah riwayat yang dhaif. Ya. Kesimpulannya apa? Tidak ada riwayat yang sahih yang menyebutkan jarak antara dua tiupan tersebut. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, perkara yang berkaitan dengan yaumul ba'ats. Ya. Bahwa ketika manusia berada di alam kuburnya, suatu saat ketika yaumul qiyamah datang, Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan salah seorang dari malaikatnya untuk meniupkan trompet. Trompet yang berbentuk tanduk. Kemudian trompet itu, menurut pendapat yang paling sahih, akan ditiup dua kali. Yang pertama, tiupan yang pertama akan membuat mati seluruh makhluk yang ada di muka bumi maupun yang ada di langit. Semuanya akan mati. Kemudian trompet yang kedua akan membangkitkan mereka. Adapun jarak antara tiupan trompet yang pertama dan tiupan trompet yang kedua, dikatakan bahwa jaraknya adalah 40. Ya, tapi tidak diketahui apakah 40 yang dimaksud adalah 40 hari, atau 40 pekan, atau 40 bulan, atau 40 tahun. Kemudian, setelah manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terjadi setelah itu adalah al-hasyr. Yang terjadi setelah itu adalah al-hasyr. Apa yang dimaksud dengan al-hasyr? Yang dimaksud dengan al-hasyr itu adalah hari berkumpulnya manusia di padang mahsyar. Ya. hari berkumpulnya manusia di padang mahsyar. Dalil yang menunjukkan bahwa kita setelah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dikumpulkan di padang mahsyar adalah hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innakum mahsyuruna hufat al-urah ghorla." Sesungguhnya kalian itu akan dikumpulkan dalam keadaan hufat, tanpa alas kaki. Urah, tanpa pakaian, telanjang. Ghorla, dan tanpa di khitan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya ayat 104. Kata Allah dalam ayat tersebut, kama bada'na awwala khalqin nu'iduh. Sebagaimana kami memulai penciptaan, maka demikian pula kami mengulanginya. Ketika kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilahirkan ke muka bumi ini, bagaimana keadaan kita? Ketika kita keluar telanjang, tanpa menggunakan pakaian. Demikian juga tidak menggunakan alas kaki. Tidak ada orang lahir langsung pakai sepatu. Ya. Dan ketika kita lahir apa? Tidak dalam keadaan berkhitan. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inna awwalal khalaiq yuksa yaumal qiyamah Ibrahim al-Khalil. Dan orang yang pertama, ya, makhluk yang pertama yang diberikan baju pada hari kiamat itu adalah Ibrahim alaihi salam. Ya. Inilah ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Keadaan kaum muslimin, keadaan manusia setelah ditiupkannya sangkakala. Mereka akan dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan yang seperti ini. Ya. Dalam keadaan telanjang, tanpa memakai alas kaki, dan juga dalam keadaan tidak berkhitan. Dan pada masa itulah manusia akan dilihat, akan terlihat bagaimana amalan-amalan mereka ketika berada di dunia. Orang-orang yang beramal dengan amal soleh, maka di padang mahsyar ini dia akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala keadaannya. Karena pada saat itu matahari didekatkan, ya, kepada manusia, sehingga jarak antara manusia dan matahari itu 1 mil. Ya. Dan mil ini kita tidak tahu, karena mil ini bisa berarti 1 mil, yaitu jarak masafah, ya, yang makruh di kalangan manusia 1 mil, atau bisa juga mil, yaitu potongan kayu yang dipergunakan untuk mencelak mata, ya. Jadi dimasukkan ke dalam celak, kemudian digoreskan di mata, di pelupuk mata, saking dekatnya. Mau jaraknya itu 1 mil yang diinginkan adalah 1 mil, yaitu jarak yang ma'ruf di kalangan manusia, ataupun 1 mil yang begitu pendek yang dipergunakan oleh manusia untuk bercelak, ini semua menunjukkan kepada kita demikian berat dan susahnya keadaan manusia di yaumul mahsyar. Hal ini digambarkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Al-Miqdad Ibnu Al-Aswad radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau radhiyallahu taala itu mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dahulu aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tadni asy-syamsu yaumal qiyamah min al-halq hatta takuna minhum kamiqdaril mil. Pada hari kiamat, matahari itu akan didekatkan kepada manusia. Hatta takuna minhum kamiqdaril mil. Sampai-sampai jaraknya itu seukuran mil. Qala Sulaim ibnu Amir ahadur ruwah, fa wallahi ma adri ma ya'ni bil mil. Berkata Sulaim ibnu Amir, salah seorang periwayat hadis tersebut, beliau mengatakan, fa wallahi, maka demi Allah, ma adri ma ya'ni bil mil. Aku tidak tahu apa yang dimaksudkan, apa yang dimaksudkan dengan mil di sini. Amasafah al-ard, apakah itu jarak yang kita pakai di muka bumi ini? Amil mil alladhi yatakahhal bihi al-ain, atau mil yang dipakai orang untuk bercelak pada matanya. Ya. Jadi kita tidak tahu apa yang dimaksud dengan mil. Al-Muhim menunjukkan bahwa apa? Matahari ketika hari itu begitu dekat kepada manusia. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fayakunun nas ala qadri a'malihim fil irq." Maka ketika itu manusia itu sesuai dengan kadar amalannya. Keringatnya itu sesuai dengan kadar amalannya. Ya. Faminhum mayyakun ila ka'bayh. Di antara manusia itu ada yang keringatnya sampai mata kakinya. Subhanallah. Sampai mata kakinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita di muka bumi ini sepanas apapun, ya, mungkin keringat kita tidak sampai membasahi lantai. Ya. Tidak sampai membasahi lantai. Dalam keadaan ekstrim yang begitu panas, tidak sampai ke membasahi lantai. Paling hanya menetes 1-2 tetes. Tapi di padang mahsyar, ya, seseorang itu keringatnya bisa mencapai mata kakinya. Tenggelam kedua kakinya di dalam keringat. Wa minhum may yakun ila rukbatai. Dan di antara manusia ada yang keringatnya itu sampai kepada kedua lututnya. Banjir ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Semakin banyak dosa yang dia perbuat, semakin sedikit amalan saleh yang dia kerjakan, maka semakin banyaklah keringatnya. Semakin banyak kepayahan yang dia terima. Ini sampai apa? Sampai keringatnya itu menutupi kedua lututnya. Wa minhum may yakun ila haqwayh. Di antaranya, di antara manusia itu ada yang keringatnya sampai kepada kedua pinggangnya. Ya. Wa minhum may yaljamuhul irq iljaman, dan di antara mereka itu ada yang sampai apa, tenggelam di dalam keringat-keringatnya. Qala wa asyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi yadihi ila fi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu menunjuk dengan tangannya, menunjuk mulutnya, ya. Dengan tangannya Rasulullah SAW menunjuk mulutnya bahwa nanti, ya, keringatnya itu akan sampai pada mulutnya, tenggelam dia di dalam keringatnya, saking payahnya, ya, keadaan manusia ketika itu, karena matahari sudah didekatkan, ya, karena matahari sudah didekatkan. Ini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, keadaan kaum muslimin. Dan ketika dibangkitkan itu, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, orang-orang berbeda. Ya. Ketika mereka berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, di antara mereka ada yang menaiki kendaraan. Di antara mereka ada yang berjalan kaki. Dan di antara mereka ada yang berjalan di atas wajah-wajahnya. Sesuai dengan tingkat keimanan dan amalan mereka ketika di dunia. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka mereka akan dimudahkan. Selalu mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka berjalan di padang mahsyar dengan menggunakan kendaraan. Adapun yang kurang dari itu, mereka berjalan dengan berjalan kaki. Adapun orang-orang kufar, orang-orang yang kafir dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka ini akan berjalan di atas wajahnya. Ya. Oleh karena itu, di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, beliau mengatakan anna rajulan qala, bahwasanya seseorang itu berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi Allah, kaifa yuhsyar al-kuffar ala wajhi? Bagaimana nanti di padang mahsyar orang-orang kafir itu dikumpulkan dalam di atas wajah-wajah mereka? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, alaysa alladhi amsyahu ala rijlaini fid dunya qadiran ala ayyamshihi ayyamshihi ala wajhi yaumal qiyamah? Bukankah yang memperjalankan dia di atas kedua kakinya di dunia itu mampu untuk memperjalankannya di atas wajahnya pada hari kiamat? Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kedua kaki kepada kita agar kita bisa berjalan di muka bumi ini, bisa untuk membalikkan keadaan? Yani orang-orang kafir ketika mereka berada di padang mahsyar, Allah jadikan ya mereka berjalan di atas wajah-wajahnya. Ini ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, keadaan yang mengerikan pada padang mahsyar. Ya. Apabila kita mendengar hadis-hadis yang semacam ini ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, hati kita hendaknya terketuk. Ya. Apakah kita tidak takut dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam golongan yang dibebani dengan berbagai macam kepayahan pada yaumul mahsyar? Keringatnya sampai mata kaki, keringatnya sampai ke pinggang, keringatnya sampai ke lututnya, keringatnya sampai ke pinggang, bahkan tenggelam dalam keringatnya. Nas'alullah salama. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan. Jangan sampai kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan kecelakaan dan kepayahan pada hari mahsyar. Pada yaumul mahsyar ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, di sana ada beberapa golongan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar dia tidak mendapatkan kepayahan atau dia diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ketika matahari didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia pada yaumul mahsyar, ada beberapa golongan yang akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari panasnya mentari pada waktu itu. Ya. Sebagaimana di dalam hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih. Ada 7 golongan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam lindungannya. Yauma la dhilla illa dhilluh. Pada suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi apabila kita ingin mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari itu, pada yaumul mahsyar, pada hari ketika dikumpulkannya manusia, pada hari ketika matahari didekatkan kepada mereka dan keluar keringat dari mereka, maka hendaknya kita memiliki sifat-sifat atau menjadi salah satu dari 7 golongan yang akan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah al-imam al-adil. Seorang pemimpin yang adil. Ya. Seorang yang menunaikan hak-hak orang-orang yang dia pimpin. Seorang pemimpin yang tidak zalim, yang selalu menegakkan keadilan di antara orang-orang yang dia pimpin. Maka inilah orang yang pertama yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Adil. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang akan mendapatkan naungan pada hari tersebut, kata beliau, wasyabun nasya'a bi'ibadati rabbih. Seorang pemuda yang tumbuh dalam peribadahan kepada Rabb-nya. Seorang pemuda yang tumbuh dalam peribadahan kepada Rabb-nya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah seorang pemuda yang menyibukkan masa mudanya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyibukkan masa mudanya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengisi masa mudanya ya dengan berbagai macam amalan saleh. Maka inilah pemuda yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan naungannya. Bukan para pemuda yang menghabiskan waktu mereka dengan kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat. Bukan para pemuda yang terjerembab dalam berbagai macam kemaksiatan, berfoya-foya. Lah, pemuda yang tersibukkan dengan amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu agama Allah, gemar beribadah, ya, gemar beribadah, kemudian birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tuanya, dan melakukan amalan-amalan soleh lainnya. Apabila dia menyibukkan dirinya dengan menyibukkan masa mudanya dengan perkara seperti ini, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dia akan diberi lindungan, diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Ya. Seorang laki-laki yang hatinya senantiasa terkait dengan masjid. Ya. Selalu melaksanakan ibadah salat al-maktubah, salat wajib di masjid dengan berjamaah. Kemudian waktunya pun dihabiskan di masjid dengan tilawatul Quran, ya, membaca Al-Quran, belajar menuntut ilmu, hatinya terkait selantiasa dengan masjid. Yang seperti ini, orang yang seperti ini dijanjikan akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari tersebut. Kemudian yang keempat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa rajulani tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang, ya, kalau yang keempat, dua orang yang mencintai, yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dia, mereka berdua berkumpul karena Allah Subhanahu wa taala dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan pentingnya al-ukhuwah, persaudaraan. Tapi persaudaraan dalam Islam. Ya, persaudaraan yang dibangun dari saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Apabila sifat ini, yakni saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah, itu ada pada diri seseorang, maka dia dijanjikan untuk mendapatkan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kelima, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, wa rajulun talabathum ra'atun dzata mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang laki-laki yang dia digoda oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan, demikian juga memiliki kecantikan. Faqala inni akhafullah. Maka ketika dia digoda, dia mengatakan, sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini seorang pemuda yang digoda oleh seorang wanita, ya. Wanita yang memiliki kedudukan, wanita yang cantik, tapi dia tetap mempertahankan, dia tetap bisa menahan syahwatnya, tidak tergoda dengan godaan tersebut, dan mengatakan, inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak penuhi godaan tersebut. Maka orang yang seperti ini akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, warajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Seorang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi. Ya. Seorang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi. Tidak menampakkan amal sedekahnya. Hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiq yaminuh. Sampai-sampai tangan kirinya itu tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Saking dia menyembunyikannya. Ini menunjukkan kepada kita betapa besar, ya, ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi orang yang ikhlas. Tidak menampakkan amalannya di hadapan manusia. Namun yang terjadi di kalangan kaum muslimin pada saat ini, mereka lebih suka agar amalan-amalannya itu ditampakkan di hadapan manusia, ya, agar mendapatkan pujian. Ketika menjumbang, memberikan donasi, dicatat, kemudian didokumentasikan, kemudian disebarluaskan di surat kabar. Perkara yang seperti ini tidak akan bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena adamul ikhlas, karena ketidakadaan keikhlasan. Yang akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala adalah siapa? Orang yang bersedekah dan dia menyembunyikannya sampai tangan kirinya itu tidak tahu apa yang dia infakkan. Ya. Dan yang terakhir, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala adalah wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat aina. Seseorang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia berkesendirian, dalam keadaan dia menyepi, fafadat aina, maka matanya pun mengalirkan tetes air mata. Orang-orang yang memiliki al-muraqabah, yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia berada sendiri tanpa dikelilingi sahabat-sahabatnya, terus dia mengingat Allah Subhanahu wa taala sampai menetes air matanya. Ini ikhwan fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, 7 golongan yang akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala pada yaumul mahsyar. Ya. Maka kita coba berusaha untuk menjadi, ya, menjadi seperti mereka. Apabila kita menjadi pemimpin, jadilah pemimpin yang adil. Ya. Apabila mumpung kita masih muda, maka isi waktu kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hendaknya kita ketika berhubungan dengan saudara kita, kita jadikan hubbu fillah, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, itu menjadi landasan persaudaraan kita. Ya. Kemudian hendaknya hati kita berkaitan dengan masjid. Kemudian kita menahan diri kita dari godaan-godaan syahwat. Ya. Kemudian kita sembunyikan amal-amalan kita. Dan senantiasa kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita cukupkan dulu sampai di sini qolifidin wa aqtifillah, karena waktu salat zuhur telah tiba. Insyaallah kita lanjutkan apa yang akan terjadi pada yaumul mahsyar pada kesempatan selanjutnya setelah salat zuhur, bismillahirrahmanirrahim. Wallahu taala alam bisawab.